Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yes Seekers di Yes Seek FM Jogja. Emang iya sih, tadi saya bilang Anda bisa ngobrol sama Bang Kavi, tapi kalau minta, ini perlu konsultan kayaknya, Bang. Karena kalau Pak Pandu bilang, Bang, kalau saya punya ide A, terus mau dijual caranya gimana? Di Indonesia agak susah. Di Indonesia agak susah karena... Kita tidak punya venture capital yang khusus untuk startup gitu. Tapi kalau di luar negeri banyak sekali. Jadi saran saya adalah Google saja. Tanya kepada Mbak Google yang bergerak di venture capital untuk startup company. Okay. Nah, ini juga kemudian ada Pak Sofyan di Semarang. Untuk berbisnis, apakah baik modalnya dengan cara hutang? Dan dengan hutang, apakah bisa menjamin adanya kesuksesan, Bang? Jangan. Umumnya para entrepreneurial yang startup itu gitu loh, kalaupun mereka dikasih hutang gitu loh, itu hutangnya biasanya dari orang tua. Dari atau orang-orang yang terdekat. Dana IMF ya. Istri, mertua, family. Jadi kayak Jeff Bezos yang punya amazon.com, itu dananya pinjaman dari orang tua. Oh, jangan pinjem bank gitu ya. Mas, tadi Bang Kavi bilang lo bisa kok modal dengkul. Idenya modal dengkul. Mungkin jadi maklar kali, Bang, maksudnya. Kayak maklar gitu loh. Ya, maksudnya kan kalau sediain barang, gue ngambil nih, ada orang beli, bayar ke gue, ntar gue ambilin ke sono deh gitu. Enggak. Ekonomi zaman baru enggak berpikir begitu. Itu yang di BB kayak gitu, Bang, yang jual baju tuh. Iya, itu memang begitu. Amatir. Oh, amatir julukannya. Susah banget untuk nyicil mobil aja. Dia bilang nyicil motor mungkin bisa ya. Marginnya kecil soalnya kan. Untung berapa sih ngambil barang dari orang lain, di packaging, dikirim lagi ke orang yang mesen. Itu emang enggak banyak sih, Bang. Oke. Nah, ini berikutnya juga ada pertanyaan dari Pak Faidi. Wah, walau ekonomi sulit, perusahaan mau pailit, yang penting masih ada harapan sedikit dan bisa minum kopi pahit. Mau nanya, Bang, definisi usaha kecil itu gimana sih, Bang? Ya, jadi kalau Anda mau lihatnya dari mana ya, tapi kalau Anda definisi usaha kecil itu, kalau menurut saya dan pengalaman saya, itu adalah bisnis di mana Anda melakukannya menggunakan resources, jadi menggunakan sumber-sumber yang ada di sekeliling Anda. Jadi apakah misalnya ada garasi nggak kepake, kita buka warung misalnya. Terus kemudian ada ruangan kecil gitu loh di depan rumah, dijadiin laundrette, jadiin agen laundry misalnya. Itu yang menggunakan daya yang ada dimiliki di sekeliling kita. Gitu ya. Oke, ini juga Bang, apakah ada perusahaan yang khusus menampung ide-ide bisnis aja, Bang? Kalau berhasil, biasanya si pemberi ide itu dapat apa ya? Oh, banyak sekali. Jadi yang kita bilang capital venture untuk startup company itu banyak sekali. Di luar negeri banyak sekali. Kenapa? Karena para pemilik modal ya itu umumnya mereka gak mau mikirin ide. Gue punya duit gitu loh. Kalau lu punya ide bagus dan inovatif, kenapa lu gak ceritain ke gue? Kalau gue tertarik, gue invest. Oh, yang sering dimaksud angel investor itu, Bang? Iya, banyak. Jadi venture capital untuk startup company itu banyak banget. Gitu loh. Jadi Anda bisa menggunakan, cuman di Indonesia mungkin agak terbatas. Okay. Bang Kavi, apakah ini dari Pak Pujiono nih? Apakah inovasi dan ide bisnis bisa dipakai untuk meningkatkan daya saing? Oh iya, kalau idenya sangat revolusioner, sangat revolusioner, dan kadang-kadang inovasi sangat sedikit gitu. Misalnya gini, contoh yang paling gampang. Kemarin saya diperkenalkan dengan salah satu perusahaan yang membuat susu almond. Baru dengar? Iya, justru kagak ada. Almond kacang kan maksudnya? Kacang. Dibuat susu. Oke. Dibuat susu. Dan tidak di pasteurize memang, tapi mereka menggunakan proses dingin, ya. Tapi dimasukin ke salah satu supermarket gitu loh. Supermarketnya memang kelas atas lah ya. Tapi karena produk itu tidak eksis, tidak pernah ada. Tapi di luar negeri itu produk itu banyak banget gitu loh. Jadi tiba-tiba perusahaan itu kewalahan gitu loh, gara-gara menjual sesuatu yang sederhana sebenarnya. Hmm. Dia belajar dari internet bagaimana sih cara bikin susu almond gitu. Di India susu almond itu sesuatu yang umum. Oh, biasa kan susu kedelai ini susu almond. Yeah. Baru dengar sih kalau Bang Sumpah. Iya. Yeah. Oh, tapi rasanya gimana Bang tesnya? Apa untuk kesehatan? Bagus banget karena kacang almond emang top banget jempolan. Jadi ada sekarang Bang di Indonesia. Aduh. Di aduh, di tempat yang itu yang lu punya ada. Gue juga pengen nyari kalau gitu. Jadi Anda bisa ngelihat ya sebenarnya banyak sekali sebenarnya itu. Itu apa sesuatu yang brilian ya. Idenya sih kayak atau memang yang namanya startup bisnis itu mesti membuat orang yang ini apaan sih gitu Bang. Harus membuat ada wow efek dari orang lain gitu. Kita harus berani misalnya. Jadi ada teman saya bilang gini, dia bikin farming untuk organik gitu loh. Tapi karena apresiasi Indonesia untuk sayuran organik masih rendah. Akhirnya tanahnya dibuat nanam rumput dan ngasih makan sapi ternyata lebih untung. Lebih untung. Itu gue setuju, nanam rumput buat pakan ternak kan? Yeah. Lebih bagus daripada, ya karena sayur organik tuh memang orang susah ya Bang sekarang ya, suruh makan organik-organik soalnya harganya itu loh. Oke, mitra bisnis, kita akan kembali lagi di satu sesi terakhir. Dan kalau ngomongin ini ya, bisnis bagi para pengusaha pemula yang sebutannya memang ngetren banget di tahun 2013 ini disebut startup, ini juga merupakan strategi kaya raya cara baru, dan Bang Kavi memang lagi membahasnya untuk Anda atau membaginya di sore ini di Kavi's Break. Nah, masih ada satu sesi yang mau SMS. Silakan cantumkan nama dan kota Anda. Langsung aja mau share apa ya, kirim ke 0816 924 924. Kami berdua akan segera kembali untuk Anda.